coba mengerti. Duhai kekasih, tiap hari selalu berbisik. Rasa kita cintaku hanya untukmu. Terima kasih bos. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Di hati. kita di hati. Takkan layu di sengaja mentari, karena cinta kita selalu mekar bersama. Sampai ora iso omong ngoten niku.